وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita. Tabdurul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang manasik al-hajj. Al-manasik al-hajj yaitu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Seseorang berihlal al-hajj, kemudian bertalbiyah menuju ke Mina. Dan ini dia makan yaumu at-tarwiyah. Dan hukumnya adalah sunnah. At-tarwiyah, seseorang menuju ke Mina, hukumnya adalah sunnah. Tayyib. Kemudian, ketika berada di Mina, seorang melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sholat subuh di Mina dengan di qasar dan tanpa menjamak. Dan Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Tahqiq wal Idah, beliau menyebutkan bahwa mengqasar itu semuanya dilakukan oleh ahlul Mekkah dan juga orang yang bukan ahlul Mekkah. Karena Nabi SAW ketika itu beliau menjadi imam. Dan Nabi tidak menyuruh kepada orang yang ahlul Mekkah untuk menyempurnakan sholatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih. Fitahkik wal-idah. Taib. Kemudian ketika matahari terbit tanggal 9 tribulan Dzulhijjah, kemudian jamaah haji menuju ke mana? Dari Mina ini ke Arafah, menuju ke Arafah. Naam. Menuju ke Arafah, dan dikatakan oleh para ulama disunnahkan untuk singgah di Namirah. Disunnahkan untuk singgah di Namirah sampai matahari tergelincir. Sampai matahari tergelincir. Ini zawal. Apabila hal itu memungkinkan. Apabila hal itu memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, maka langsung masuk ke Arafah. Langsung masuk ke Arafah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun min arkani al-hajj. Dan wukuf di Arafah, Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Kecuali lembah Uranah. Kecuali lembah Uranah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Kemudian, wukuf di Arafah dimulai ketika zawal, matahari tergerincir, sampai terbenam, matahari terbenam. Wukuf di Arafah itu dimulai ketika matahari tergelincir, zawal, sampai matahari terbenam. Wukuf di Arafah. Nah, kemudian ketika wukuf di Arafah disunahkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Dan itu adalah merupakan waktu dan tempat yang diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan apabila memungkinkan, yakni menghadap kiblat dan bukit Rahmah dari arah timur. Nah. Dan tidak disunahkan untuk naik ke bukit Rahmah. Sebagian jamaah naik ke atas. Nah, yang disunahkan yaitu menghadap ke arah kiblat dan bukit Rahmah dari arah timur. Nah. Kemudian memperbanyak untuk doa. Bahkan dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaihi, memperbanyak doa dan mengulanginya 3 kali. Lima ada, karena Nabi SAW menyukai ketika berdoa beliau mengulangi terus 3 kali. Beliau ulangi. Nah, doa-doa Nabi SAW selalu mengulang 3 kali. Di antaranya yaitu doa ketika beliau istisqa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Para ulama menyebutkan bahwa termasuk dari sesuatu yang disunnahkan ketika berdoa seseorang mengulanginya 3 kali. Diulang-ulang terus. Karena ini yang disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian ketika sudah wukuf di Arafah, matahari terbenam, seseorang jamaah haji menuju ke Muzdalifah. Dan para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang meninggalkan Arafah, kecuali matahari sudah terbenam. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan Arafah kecuali matahari sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, baru dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Baru dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Tayyib. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Yakni ketika di Arafah, sebelumnya ketika di Arafah menjamak al-asrain. Ya jama' al-asrain yaitu duhur dan asar dengan jama' takdim. Dengan jama' takdim. Menjamak duhur dan asar dengan jama' takdim. Ketika matahari terbenam, ثم يفوض من عرفة ويأتي مزدلفة ويجمع فيها بين إشاعين. Kemudian para jamaah haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan menuju Arafah ke Muzdalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir panjang tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, as-sakinatus sakinah, yakni berjalanan dengan sakinah. Dan dikatakan oleh para ulama, yakni apabila di sana ada furjah, ada jalan yang bagi dia untuk bisa berjalan cepat, maka berjalan cepat. Maka dia berjalan cepat. Kalau memang di sana bersedak-sedakan, yakni berjalan dengan sakinah. Ini juga dikatakan oleh Syekh bin Baz dan juga oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi dalam manasik al-hajj karangan beliau Syekh Al-Albani. Beliau juga mengatakan ketika dari Arafah menuju ke Muzdalifah, perjalanan yang cukup panjang, berjalan kaki di situ, apabila ada furja, ada jalan yang kosong, maka berjalan cepat. Baik. وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ عِشَاءَيْنِ. Menjamak di Muzdalifah li'isya'in, yaitu maghrib dan isya. Maghrib dan isya. وَيَبِيتُ بِهَا. يَبِيتُ بِهَا. Mabit, bermalam di Muzdalifah. يَبِيتُ بِهَا ثُمَّ يُصَلِي الْفَجْرِ. Dan salat fajar. Di sana terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu wasallam memberikan keringanan kepada pada wanita juga du'afa, orang yang lemah, untuk mereka pergi dari Muzdalifah menuju ke Mina sebelum al-fajr. Penting mabit dulu tengah malam di sana, jam sebelum fajar diberikan rukhsah mereka untuk duluan. Orang-orang wanita dan juga du'afa agar mereka tidak berdesak-desakan, orang-orang lemah, ini rukhsah. fahada jais. Sedangkan akuya, para pemuda, orang yang masih kuat, maka yabit di Muzdalifah, thumma yusallif fajr, salat fajr di Muzdalifah. Taib. Wa ya'til al-mash'aral fayadkur Allah indahu wa yaqifu bihi ila qabli tulu'i syams. Naam. Kemudian seseorang sesudah salat al-fajr di Muzdalifah disunahkan seseorang untuk mendatangi Masyaril Haram. Dikatakan oleh para ulama bahwa Masyaril Haram itu sekarang tempatnya yang ada sekarang yaitu masjid. Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif. Dikatakan dulunya itu bukit. Ini Masyaril Haram sekarang dibangun masjid. Masjid Al-Khaif. Kalian nanti ketika haji, di sana ketika di Muzdalifah ada Masjid Al-Khaif. Masjid yang cukup besar di sana. Dikatakan oleh para ulama bahwa yang sekarang yaitu bukit yang kecil di Muzdalifah sekarang ada masjid, yaitu Masjid Al-Khaif. Dan itu masuk ke Muzdalifah. Baik. Masjid Al-Khaif. Wa yatil mash'ar fa yadhkurullah indahu. Naam. Ketika di Masyarul Haram, disunahkan seorang untuk memperbanyak zikir. Wa yaqifu bihi. Bahkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah mengangkat tangannya di Masyarul Haram. Naam. Tunggu sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, baru seorang dari Al-Muzdalifah menuju ke Mina. Al-Muzdalifah menuju ke Mina. Nah. Tayyib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن المحصر. Kemudian dia berangkat sampai ke tempat al-batn al-muhassir, yaitu wadi antara Muzdalifah dan Mina, lembah antara Muzdalifah dan Mina. Dan dikatakan oleh para ulama dan wadi di sini bukan dari Muzdalifah dan juga bukan dari Mina, tapi lembah tersendiri. Nah, lembah tersendiri. Nah. Kemudian ketika perjalanan menuju dari Muzdalifah menuju ke Mina, seseorang mencari kerikil untuk merempar jumrah, mencari kerikil. Dan dikatakan oleh Al-Alamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaihi bahwa keyakinan orang-orang awam itu harus mencari kerikil di Muzdalifah. Dan mencari kerikil di sini, boleh seseorang, yakni di Muzdalifah atau perjalanan menuju ke Mina. Dia mencari kerikil, batu kerikil, tujuh kerikil. Karena ketika akan merempar jumroh nanti, tujuh kali. berbeda nanti ketika mabit di Mina tanggal 11, 12, 13 itu mencarinya nanti setiap satu hari 21. Satu hari 21, besoknya mencari lagi 21, besoknya mencari lagi 21. Karena jumroh itu nanti ketika mabit di Mina ada 3. Jumroh ada 3. Satu jumroh 7 kali. Berarti 7 kali 3 berapa? 21. Nah, tapi ketika seseorang merempar jumroh Aqabah, nah, jumroh yang pertama ketika perjalanan dari Muzdalifah menuju ke Mina, itu hanya jumroh Aqabah saja. Ini sehingga dia mencari kerikil 7 kali. 7 kerikil. Nah. Dan kerikil di sini tidak disunahkan untuk mencucinya. Dan kerikil tadi, kerikil yang kecil, nah, tidak begitu besar, kerikil yang biasa seseorang, yakni standar, tidak terlalu kecil sekali, seperti kerikil khadaf, ini seginilah, standar kerikil, tidak terlalu besar, ini tidak segini, pokoknya segini cuma, ambil tujuh, bawa. Toyib. Ketika melewati Batnul Muhassir, itu disunahkan untuk mempercepat jalan. Seperti di sini sebutkan fumayad fa'u hatta ya'tiya Batnul Muhassir, untuk mempercepat jalan. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, mempercepat jalan ketika melewati Wadi Al-Muhassir. Nah. Baik. Kemudian yasluku at-tariq al-wusta ila al-jamrah allati 'inda asy-syajarah. Kemudian dia mengambil jalan yang tengah ila al-jamrah, menuju ke jamrah allati 'inda asy-syajarah, yang dekat pohon. Akan tapi pohon sekarang tidak ada. Sekarang sudah tidak ada pohon. Wa hiya jamratul 'Aqabah. Itu jumrah Aqabah. Fayarmiha bisab'i hasayat. Melempar dengan 7 kali lemparan. Yukabbir ma'akulli hasa. Yukabbir ma'akulli hasa. Dan dia bertakbir setiap satu kali lemparan. Bertakbir dalam setiap kali lemparan. Wala yarmiha ila ba'da tulu'i syams, dan tidak melempar kecuali setelah terbitnya matahari. Tidak melempar kecuali setelah terbitnya matahari. Nah, dan perjalanan dari Al-Masyr Al-Haram itu sudah terbit matahari. Sudah terbit matahari. Nah, melempar jumrah Aqabah yaitu jumrah yang lebih dekat menuju ke Ka'bah. Nah, sebagaimana yang kemarin digambarkan. Nah, Taib. Ini Ka'bah, Masjidil Haram. Di sini Mina, jumroh di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ketika dari Muzdalifah menuju ke Mina, kemudian dia akan melempar jumroh. Nah, ini jumroh Aqabah yang dekat dengan Al-Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, sehingga ketika melewat, ini dilewati, kemudian dia lempar yang paling ujung. Lempar yang paling ujung. Nah, dikatakan oleh para ulama, disunahkan ketika melempar, sebelah kirinya Ka'bah, sebelah kanannya Mina. Berarti seorang melempar di sini. Di sini melempar, sebelah kirinya Ka'bah, sebelah kanannya Mina. Nah, sebelah kirinya Ka'bah, sebelah kanannya Mina, sebelah kirinya Ka'bah. Bertakbir dengan 7 kali, sekali melempar takbir. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. 7. Setelah itu berhenti talbiyah. Talbiyah itu dimulai ketika seseorang berangkat menuju ke Mina dan berhenti ketika melempar jumroh Aqabah. Berhenti talbiyahnya. Bertakbir atau berhenti talbiyah, lebbaik Allahumma lebbaik, berhenti di situ. Naam. Setelah melempar al-jumratul Aqabah, wallahu taala alam. Wa la yarmiha ila ba'da thulu'i syams. Tayyib. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soal? Tafadhal.